Ya, hari ini kita akan membahas taat manusia di mata agama-agama. Saya bukan seorang teolog, jadi mungkin konteksnya nanti saya hanya berkisar menarik kepada iman Kristen. Yang kedua, bahwa nah ini jangan sampai kalau kita lihat pembahasan tentang penciptaan manusia di mata agama-agama, takutnya kasus lagi seperti saudara kita, gitu ya, karena dia membahas dengan surat Al-Maidah, sehingga akhirnya seakan-akan dia membuat sesuatu penafsiran, padahal enggak cuma hanya pengalaman beliau, kan gitu ya. Dan yang ketiga, ya saya bukan dari bermacam-macam agama yang saya pelajari, tadi saya bilang saya bukan teolog, saya hanya pernah sekolah dalam sekolah teologi, dan saya juga dari kecil sampai saat ini hanya memegang teguh hanya satu agama, yaitu Kristen, kan, sehingga mau tidak mau saya hanya berkutat dalam Alkitab. Yang namanya kitab-kitab lain saya tidak, ya belum pernah gitu ya, istilahnya mau apakah kitab Tripitaka, mau kitab Weda, apapun, Al-Quran bahkan memang pernah lihat, tapi enggak membaca secara dalam, kan gitu ya. Tetapi puji Tuhan, ya banyaklah yang buku-buku atau risalah-risalah yang bisa diambil. Dan saya membaca satu buku yang hanya ada satu buku mungkin dari teolog Kristen yang membahas ada penciptaan manusia dalam agama-agama. Tapi pun itu singkat gitu, mungkin takut. Yaitu Pak, ya pendeta Dr. Harun Adi Suwarno, ya saya lupa. Itu di situ baru dia mengulas sekilas bagaimana penciptaan manusia dalam agama-agama. Saya juga demikian, saya pikir sama dengan beliau saja, kan gitu, karena beliau memang ahlinya juga dalam disertasinya, beliau memang membahas khususnya terkait dengan masalah istilahnya bukan agama tetapi kebatinan gitu ya. Oke, terlalu jauh nanti ininya pengantarnya karena mungkin agak ke nervousnya itu, jadi ya kita langsung saja. Kita akan membahas penciptaan manusia menurut agama-agama ini. Nats yang menjadi pembuka sebagai kita membahas ini dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Nanti mungkin ada beberapa ayat yang akan saya baca. Kemudian jemaat sekalian sabar untuk mendengarnya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini tentang bagaimana penciptaan manusia ada awalnya di dalam kitab Kejadian atau iman Kristen. Kedua, selanjutnya di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, jadi ketika penciptaan manusia ini, maka Allah membentuk manusia dari debu tanah katanya, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ada teolog yang berpendapat seakan-akan Kejadian pasal 1 dan 2 itu seakan-akan dua hal yang berbeda, sehingga menarik kesimpulan berarti bahwa teori evolusi itu benar. Karena apa? Sebenarnya dari awalnya sudah ada, maka yang terjadi belakangan adalah bagaimana Allah menciptakan yang kedua kali. Gitu. Selanjutnya di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 tadi, demikian firman Tuhan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ada suatu perintah dan larangan yang diberikan Tuhan kepada manusia ketika setelah menciptakan dan menempatkan di Taman Eden, maka Allah memberikan perintah, dan sehingga perintah itulah yang harusnya ditaati. Dan selanjutnya dalam kitab Mazmur, Mazmurnya yang ke-8, ayatnya yang 4 sampai dengan 9, demikian firman Tuhan, jika aku melihat langitmu, bawatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dan engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Kitab Mazmur, pemazmur ini mengatakan, membandingkan bagaimana ciptaan alam semesta dan ciptaan manusia, di mana manusia sebenarnya sangat kecil dibanding dengan ciptaan-ciptaan lain, tetapi Allah memberikan kuasa kepada mereka untuk mengatur, untuk mengelola alam semesta. Dan yang terakhir, di dalam Mazmurnya yang ke-14, Mazmurnya ayat 14, ayat 2 sampai 3, demikian firman Tuhan. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah berbejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar serta memahami dan melakukannya di dalam kehidupan ini. Tadi sudah kita baca banyak hal tentang terkait dengan penciptaan manusia, karena kita membahas tentang penciptaan manusia, walaupun saya sudah mengikuti ya, membaca di dalam warta jemaat kita beberapa 2 minggu ini, topiknya memang tentang manusia, dan saya mudah-mudahan tidak menyimpang dari apa yang sudah disampaikan. Karena takutnya apa yang saya sampaikan dengan apa yang disampaikan mereka, terjadi ada kontradiksi sehingga menimbulkan alirannya yang mana gitu ya. Kalau kita membaca tadi firman Tuhan, ya kita sudah melihat bagaimana Allah lah yang memulai penciptaan. Karena tadi kita pembahasan menurut agama-agama, maka saya akan memulai dari beberapa agama yang saya ambil dari, ya tadi saya bilang ada sumber ilmu pengetahuan yang cukup canggih, yaitu Google kan gitu ya, di situ bisa kita lihat. Karena tadi saya katakan saya tidak mengambil dari kitab mau Al-Quran, mau Tripitaka, maupun Weda tadi, karena saya tidak mengerti nanti bahasanya gitu, tulisannya ya. Dan saya takut juga, karena nanti dikira di rumah ini kok ini alirannya aliran baru, itu aliran bahaya kan gitu. Kalau aliran bahaya memang itu mengutip dari sana mengumpulkan sehingga memadukan, sehingga terjadilah pemahaman supaya akhirnya terjadi keakraban, kesinkronisasian katanya antar agama sehingga bisa diterima. Kembali kepada tadi, di dalam agama Islam ya, itu dikatakan bahwa penciptaan manusia, saya akhirnya simpulkan bahwa manusia itu hampir sama dengan pemahaman apa yang disampaikan oleh Alkitab. Di mana manusia diciptakan dari debu tanah yang kemudian ditiupkan ruhnya katanya. Walaupun demikian, kalau kita bandingkan dengan tadi saya baca ayatnya, tidak jelas di sana diteruskan ayat-ayat. Dan pada akhirnya tujuan daripada katanya penciptaan manusia dalam Islam itu hanya untuk beribadah dan menyembahnya. Dan akhirnya menyimpulkan, ada teolog yang menyimpulkan, yang tadi bilang Pak Harun, di mana seakan-akan ada perbandingan Allah itu sebagai Tuhan atau Raja, dan manusia itu sebagai hamba atau budak, di mana dia fungsinya hanya untuk menyembah dan beribadah. Dan kedua, karena tadi saya katakan, saya ambil lagi tadi bagaimana manusia dalam dalam penjelasan itu, Adam dan Hawa itu pada awalnya itu katanya mereka berada di surga, dan setelah kejatuhan mereka baru dibuang dan akhirnya diusir ke bumi. Dan nanti akan kita lihat dalam perbandingan-perbandingannya, karena kalau saya uraikan nanti habis waktunya. Ya. Di dalam agama Buddha, ya, dalam agama Buddha disampaikan oleh Sang Buddha, manusia pertama katanya bukan hanya satu atau dua orang saja, melainkan banyak. Mereka bukan hasil ciptaan, tetapi merupakan hasil sebuah proses panjang bersamaan dengan proses terjadinya bumi beserta planet-planet atau alam semesta ini. Ya. Artinya bahwa manusia, katanya manusia pertama merupakan hasil proses panjang yang berevolusi dan secara lambat laun akhirnya sampai membentuk yang namanya manusia. Ya. Dan tujuan akhir dari manusia dikatakan bahwa manusia itu bagaimana mencapai pencerahan. Kalau istilahnya di sana katanya nibbana, saya enggak tahu artinya, tetapi di situ menyatakan bahwa tidak ada lagi keinginan yang diharapkan oleh manusia karena sudah sama, sudah sempurna, ya. Tidak ada lagi harapan apapun karena tadi sudah sama, tidak lagi memikirkan akan kelangsungan dirinya, ya. Dan pada akhirnya katanya, pada akhirnya manusia sudah tidak lagi menginginkan keinginan-keinginan, nafsu-nafsu kotor, bahkan sudah terlepas dari segala ikatan dunia yang mengikat dirinya ketika dia masih berjalan untuk menuju kesempurnaan. Ya. Dan di dalam ketika mencapai kesempurnaan, maka ada tiga katanya yang harus dihilangkan dan sudah lenyap, yaitu katanya adalah keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Itu. Jadi itulah penciptaan dari manusia menurut Buddha. Dan terakhir, menurut Hindu. Ya. Menurut Hindu dikatakan bahwa penciptaan manusia, di mana pada awalnya katanya pencipta atau bahasa kita Tuhan, ya, gembira atas proses penciptaan, dia melakukan meditasi, lalu lahirlah yang namanya katanya rayi atau jat atau materi dan prana, dan dua kedua ini yang lahir ini lambat laun membentuk dan akhirnya terciptalah yang manusia dan bentuk manusia yang saat ini katanya, ya. Dan penciptaan sebenarnya itu dilakukan melalui apa? Melalui tapanya dia, meditasi tadi. Jadi itu sangat kadang-kadang kalau kita ngelihat, saya menyimpulkan berarti bagaimana itu juga merupakan proses. Ya, merupakan proses panjang bagaimana jat ini bertemu dan akhirnya menjadi manusia. Kalau ditanya tentang kepada saya bagaimana itu terjadi, bisa membentuk menjadi satu tubuh, ya itu saya tidak mendalamin karena saya hanya melihat sekilas saja dan saya mungkin tidak akan mendalami karena saya bukan pengen menjadi seorang teolog yang mendalami tentang penciptaan manusia menurut agama-agama gitu. Dan pada akhirnya tujuan daripada penciptaan manusia, ya, menurut agama itu katanya ada empat dasar tujuannya, yaitu yang pertama dharma, di mana kebenaran absolut itu akan mengarahkan manusia untuk berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran agama yang menjadi dasar hidup. Yang dharma, yang kedua arta adalah kekayaan. Saya bingung juga, rupanya dalam Hindu juga ada, ya. Punya tujuan bagi manusia juga memperoleh kekayaan dalam bentuk materi dalam untuk menunjang kehidupan manusia itu. Dan yang ketiga adalah karma. Apa itu? Adalah keinginan untuk memperoleh kenikmatan. Ya, artinya ada sesuatu kenikmatan ataupun perilaku-perilaku yang baik, yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan terakhir, ini menjadi tujuan yang harus dimiliki oleh manusia, itu adalah moksa katanya, yaitu sama seperti tadi Buddha, adalah kelepasan, kebebasan atau kemerdekaan, artinya manunggalnya hidup dengan pencipta. Jadi manusia ada kemanunggal atau menjadi sama seperti pencipta, atau kalau artinya Tuhan yang tadi, ya. Jadi itulah yang menjadi tiga agama yang saya ambil, ya. Namun kalau kita lihat Islam, Buddha, sama Hindu, itu juga sudah berbeda. Islam hampir sama, namun pasti ada perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalamnya. Namun di dalam Hindu dan Buddha, saya bisa menyimpulkan, nanti juga saya perbandingannya, bagaimana ya, kalau Buddha dan Hindu, penciptaan manusia itu merupakan proses yang sangat panjang dan bersifat evolusi. Gitu. Makanya saya pikir mungkin teori evolusi juga jadi benar juga dari mereka gitu ya, pandangan, karena bagaimana perubahan-perubahan penciptaan itu bersifat panjang, dan pada cuma kalau teori evolusi dia katakan dari monyet, kalau ini tidak, berupa dari zat-zat materi membentuk sehingga akhirnya menjadi manusia ya. Kembali kepada iman Kristen, karena saya tadi mengatakan bahwa saya akan mengupasnya daripada iman Kristen, walaupun sudah dikupas, tetapi nanti pada akhirnya nanti akan kita lihat perbandingan yang sangat mencolok. Ketika kita kembali kepada Alkitab, tadi dikatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Kalau kita lihat tadi dalam Kejadian 1, artinya apa? Alkitab secara jelas menyatakan bahwa pencipta manusia adalah Allah. Inisiatif penciptaan adalah Allah. Ya. Jadi bukan manusia, bukan pandangan, bukan pendapat, tetapi Allah sendiri yang menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Artinya apa? Manusia bersumber dari Allah, karena dalam kita lihat tadi dalam Kejadian 2 juga dikatakan, Allah lah yang memberikan hidup kepada manusia. Ya. Sehingga ini bisa kita katakan, kita simpulkan, ketika manusia diciptakan oleh Allah, maka manusia bersumber dari Allah, dan manusia bertanggung jawab kepada Allah. Bahwa sumber dari kehidupan manusia adalah Allah. Ya. Yang kedua, dikatakan tadi di dalam Kejadian 1, berfirman baiklah kita. Ini juga menjadi perbedaan antara agama-agama dengan iman Kristen. Baiklah kita, katanya. Kita menunjukkan apa? Ini juga ada multi tafsir, ya. Karena dalam istilah kita katanya mungkin itu adalah bersifat pertama bisa jadi jamak, bisa juga tunggal dalam arti pemuliaan nama Allah itu sendiri. Katanya itu bahkan dalam Islam itu istilahnya adalah untuk pemuliaan, karena menyebut istilah baiklah kita, kita itu menunjukkan pemuliaan, bukan artinya tunggal sebenarnya, tetapi untuk memuliakan. Artinya lebih dari seperti manusia biasa. Tapi kalau iman Kristen berkata, baiklah kita, berarti apa? Di sini penciptaan manusia adalah inisiatif dari Allah Tritunggal. Ya. Bagaimana Allah Tritunggal melakukan persekutuan yang indah di antara mereka untuk menciptakan manusia. Dan itulah nanti yang akan kita lihat bagaimana manusia itu menjadi gambar dan rupa Allah di dalam hidup persekutuannya. Ya. Kedua, manusia dikatakan baiklah kita, berarti kita Tritunggal dibanding nanti dengan agama lain. Kedua, selanjutnya dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Saya bukan ekspositor berdasarkan ayat-ayat, enggak ya, karena saya bukan ahlinya. Tapi di sana baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya apa? Ketika Allah menciptakan manusia, maka manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Bahwa manusia menjadi reflektor dari Allah itu sendiri. Menjadi refleksi daripada Allah itu sendiri. Ya. Bagaimana Allah yang mulia itu harusnya terpancar dari kehidupan manusia yang mulia. Oleh karena itu, ya, ada beberapa seorang teolog mengatakan ketika dia katakan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, berarti manusia merefleksikan keberadaan Allah dalam kehidupannya seperti kasihnya, kebenarannya, dan kekudusannya. Bagaimana Allah itu kasih? Itulah refleksi harusnya manusia bisa mengasihi manusia lain. Bagaimana Allah itu adalah benar, maka kehidupan manusia pun harusnya hidup dalam kebenaran. Dan bagaimana Allah itu adalah kudus, maka manusia pun harusnya hidup dengan kekudusan. Sehingga terjadilah apa yang namanya persekutuan. Sehingga bagaimana manusia bisa bersekutu dengan Allah, karena manusia hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, dan hidup dalam kekudusan. Ya. Manusia adalah penyandang gambar Allah yang mulia, katanya kalau kita baca lagi, ya, disebutkan bahwa ketika manusia menyandang gambar Allah yang mulia, itu berarti katanya ada hubungan relasi dengan Allah yang mulia, ada relasi dengan sesama, dan ada relasi dengan segala alam ciptaannya. Karena apa? Bagaimana manusia bisa mempunyai relasi kalau tidak hidup benar, kudus, dan tadi memiliki kasih. Ketika berrelasi dengan Allah, dikatakan bahwa Allah itu, manusia itu menjadi cerminan Allah di dalam dunia ini. Kalau kita ingin mengetahui Allah, maka kitalah yang mencerminkan. Itulah sehingga kenapa Yesus berkatakan bahwa dalam 2 Korintus 4 disebutkan bahwa Kristus adalah gambaran Allah yang sempurna. Sebenarnya bagaimana dengan manusia adalah harusnya menjadi gambar dari Allah di dalam kehidupannya. Ya. Berrelasi dengan sesama, yaitu tadi bagaimana kita menjadi gambar Allah ketika kita bisa berrelasi dengan sesama. Sama seperti tadi ketika Allah menciptakan manusia, mereka berrelasi, satu sama lain bersekutu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menciptakan manusia. Demikian juga bagaimana manusia bisa berrelasi dengan baik. Dan relasi dengan alam semesta, artinya apa? Kita melihat bahwa di dalam ayat 27 tadi kan, ya, dan dikatakan bahwa dikatakan di dalam Kejadian 1, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berrelasi dengan alam semesta berarti Allah sebagai penguasa, maka manusia harus bisa menjadi citra, menjadi gambar, menjadi cerminan Allah di dalam mengelola, mengatur, menguasai alam semesta ini. Karena kita diberikan kuasa sebagai wakil Allah di dalam dunia ini. Oleh karena itu ketika kita melihat bahwa sebenarnya manusia, ya, ini juga menjadi pembedaan antara agama dengan agama-agama lain, manusia adalah ciptaan yang diciptakan oleh Allah Tritunggal tadi. Itulah yang menunjukkan bagaimana manusia sebenarnya unik, manusia adalah mulia, dan manusia adalah agung dan istimewa dan berharga di mata Tuhan. Dan poin yang lain sebagai kita lihat menurut pandangan Alkitab, manusia juga di sini sebagai ciptaan, tetapi manusia juga punya tanggung jawab atau disebut dengan, kalau seorang teolog bernama, saya lupa, disebut dengan manusia sebagai ciptaan, tetapi juga manusia memiliki kebebasan, namun kebebasan yang relatif. Dalam bukunya saya baca bagaimana manusia sebenarnya adalah sebagai ciptaan, dia bertanggung jawab, tetapi dia juga sebagai manusia yang bebas, tetapi bebas yang terkontrol atau relatif yang menjadi di bawah kontrol Allah. Itu yang kita lihat di dalam kisah pasal Rasul 17 ayat 25-28, bagaimana Allah yang memberikan hidup membuat manusia bisa bergerak. Karena Allah tadi turut campur di dalam kehidupan manusia. Dan kita lihat juga bahwa apa tujuan manusia? Ya, seperti dari agama-agama lain, kita melihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 3 disebutkan bahwa tujuan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa penciptaan manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan adalah untuk mempermuliakan Allah. Sehingga apapun yang kita hidup, kita lakukan, apapun yang kita perbuat, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Karena itu saya sangat senang dalam Kolose 3:23 ya segala yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena dari Tuhanlah kamu akan memperoleh upah, katanya. Poin yang terakhir, poin yang selanjutnya, penciptaan manusia, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian terus, dan sampai ayat terakhir, bagaimana penciptaan manusia adalah penciptaan yang terakhir. Artinya apa? Penciptaan semua dijadikan Allah untuk disediakan bagi manusia, untuk diatur, untuk dikelola. Artinya apa? Itulah menunjukkan bagaimana manusia itu istimewa di hadapan Allah, sehingga segala sesuatu yang diciptakan diserahkan kepada manusia. Sehingga segala sesuatu diciptakan terlebih dahulu oleh Allah, dan pada akhirnya segala sesuatu itu pun itu menjadi akan diberikan kepada manusia untuk diatur, dikelola. Seperti tadi, bahwa manusia adalah gambar Allah untuk mengatur. Ya. Namun, ya, ini kembali juga kita lihat, kembali nanti perbandingan juga, karena nanti saya akan membandingkan. Ketika manusia sudah diciptakan, tadi saya katakan, ada perintah dan larangan yang diberikan. Ketika penciptaan manusia dilakukan oleh Allah, namun pada saat yang sama juga, pada poin yang sama juga, Allah juga memberikan perintah dan larangan kepada manusia. Artinya apa? Manusia itu harus bertanggung jawab, sehingga Allah memberikan sesuatu larangan yang harus ditaati oleh manusia itu. Sehingga artinya disitulah ada hubungan bagaimana Allah pencipta dan manusia ciptaan bertanggung jawab kepada Allah. Artinya ada sesuatu larangan atau suatu perintah yang harus menjadi yang ditaatin oleh manusia, sehingga ketika ditaatin maka apa akan ganjarannya, tapi ketika dilanggar maka pasti ada ganjarannya juga, ada efeknya juga. Dan di dalam Perjanjian Baru kita lihat bagaimana, ya tadi di dalam Pemazmur kita lihat, setelah manusia jatuh dalam dosa Kejadian 2 tadi, bagaimana efeknya manusia adalah akibatnya adalah rusak total, kan gitu ya. Manusia binasa. Manusia tidak memiliki berdaya lagi di dalam melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itulah di Pemazmur mengatakan tadi, ya. Bahkan Pemazmur Daud mengatakan, sejak kandungan aku sudah berdosa, katanya. Efek ketika penciptaan itu, ya, manusia gagal melaksanakan apa yang Tuhan mau, maka akibatnya sangat-sangat fatal dan bersifat sangat-sangat, efeknya sangat tinggi. Dan harus ada, ya, manusia yang baru, yang menggantikan, sehingga bisa menjadi membaharui kehidupan manusia tadi, yaitu yang di dalam Yesus tadi. Ya, karena itulah dikatakan bahwa sampai hidupnya Yesus dalam dunia, dia sempurna, dia melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga maka dikatakan tadi dalam 2 Korintus 4 itu, hanya Yesuslah gambaran manusia yang seutuhnya. Ya, gambaran daripada kemuliaan Allah yang seutuhnya, yang harusnya menjadi panutan bagi kehidupan manusia itu. Ya. Itulah beberapa hal yang dapat kita lihat bagaimana penciptaan manusia daripada konteks iman Kristen. Sekarang karena kita poin penciptaan manusia di mata agama-agama, maka kita akan melihat perbandingan-perbandingan yang saya simpulkan terkait dengan penciptaan manusia. Yang pertama, ya, dari sudut pandangan, kalau kita melihat, ya, baik kitab-kitab kita Alkitab dan kitab tadi saya katakan Tripitaka, Weda maupun ya Islam hampir sama dengan kita, ya, dikatakan bahwa pandangan pertama penciptaan manusia, kalau Alkitab jelas pasti teosentris, dan tetapi kitab Weda, kitab Tripitaka itu antroposentris. Artinya apa? Bagaimana iman Kristen itu hanya berpusat kepada Allah lah yang menjadi intinya, pusatnya. Sehingga apapun yang dikatakan oleh Allah itu pasti benar. bagaimana dengan Islam? Ya, nanti kita akan kupas bagaimana selanjutnya kan gitu ya. Tetapi kalau lihat dari agama lain mah itu antroposentris, bagaimana pandangan manusia-manusia itu ya, karena kita lihat bagaimana kitab agama lain pasti hanya suatu kitab, walaupun mereka mendapat wahyu atau segala macam, tetapi bukan langsung seperti Alkitab, tekan langsung poinnya tegas, pada mulanya adalah Allah. Firman Allah berkata, artinya Allah sendiri yang menyampaikan. Yang kedua, kalau tadi pandangannya adalah bagaimana satu teosentris, bagaimana yang satu adalah antroposentris. Yang kedua, proses penciptaannya. Kalau kita lihat Alkitab jelas bahwa Allah sendirilah langsung menciptakan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Tadi saya sudah jelaskan inisiatifnya penciptaannya oleh Allah sendiri. Tetapi ketika kita melihat daripada agama-agama yang lain, maka kita lihat bukan Allah yang menciptakan langsung, tetapi ada suatu proses panjang bahkan yang berevolusi sehingga terbentuklah yang menjadi manusia. Ya. Sehingga disinilah nanti ada juga terkaitan dengan tanggung jawabnya. Artinya ketika ini langsung diciptakan oleh Allah, berarti inisiatifnya oleh Allah itu sendiri. Sementara di agama lain tidak. Ya. Yang ketiga kita lihat dari sini juga, kita mengetahui bahwa penciptaan manusia sama seperti alam semesta. Creatio ex nihilo, dari yang tidak ada. Karena memang manusia tidak ada. Dan tidak ada yang sama sekali berbentuk manusia yang diciptakan Allah. Tetapi ketika kita melalui agama lain, maka berarti itu ada suatu proses katanya. Berarti ada sesuatu zat ini baru ini berkembang dan berkembang menjadi manusia. Tetapi manusia tidak. Dari tidak ada menjadi ada. Ya. Poin yang proses penciptaan adalah Allah menciptakan katanya pada hari terakhir. Ya. Pada hari ke-6 manusia diciptakan. Karena pada hari ke-7 Allah itu istirahat katanya. Bukan istirahat dalam arti istirahat untuk menciptakan, tidak lagi menciptakan. Sehingga makanya ada yang menafsirkan seakan-akan kejadian pasal 1, kejadian 2 kok jadi terjadi ada sesuatu yang ketidaksambungan katanya kan gitu ya. Karena apa? Tiba-tiba di dalam ayat pasal 2 pada saat itulah Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan gitu segala macam. Ya. Diciptakan terakhir. Ya. Ketika dalam agama lain maka itu adalah bagaimana penciptaan manusia itu dalam agama Buddha itu tadi saya katakan bagaimana itu prosesnya bersamaan dengan penciptaan alam semesta ini. Kalau manusia diciptakan sempurna katanya sungguh sangat baik maka di dalam agama lain maka itu sudah suatu proses panjang artinya apa? Penciptaan manusia itu selalu menambah lagi, bertambah lagi, berubah, dan akhirnya seperti teori evolusi yang kita kenal. Dan yang terakhir, ya, untuk proses penciptaan, bagaimana manusia diciptakan oleh Allah Tritunggal, kalau di agama lain, ya tadi saya katakan, kalau dalam agama Islam, mereka tidak akan mengenal yang namanya yang Tritunggal tadi. Mereka hanya mengenal Allah yang tunggal, Allah yang Esa. Kita juga Allah yang Esa, kita juga Allah yang tunggal, tetapi Allah yang di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Tapi kalau mereka tidak, sehingga tidak ada persekutuan. Tetapi kalau kita baca tadi dikatakan, dalam Al-Quran jelas, kita juga menciptakan manusia. Tetapi konteksnya di sana katanya mereka menafsirkan, kita itu adalah dalam konteks kemuliaan Allah yang berbeda dengan penyebutan kita untuk manusia. Ya. Poin yang selanjutnya, yang ketiga adalah hubungan dengan penciptanya. Kita melihat bagaimana penciptaan manusia karena itu dilakukan oleh Allah sendiri, maka otomatis manusia itu sangat terikat, sangat tergantung kepada Allah. Tetapi kalau kepada agama lain, maka sifatnya seakan-akan mandiri karena manusia itu tercipta melalui proses yang panjang. Ya. Dan setelah penciptaan, bagaimana perbandingan penciptaan manusia setelah penciptaan? Di dalam tadi Kejadian 2 jelas dikatakan bahwa Allah memberikan perintah dan larangan. Tetapi kalau kita dilihat di dalam agama lain, maka hal itu tidak disebutkan. Sehingga disebutkan bahwa manusia itu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Sehingga ketika dia mau lebih baik, maka dia harus melakukan ini segala macam. Tapi kalau kita manusia tidak, jelas dikatakan bahwa Allah memberikan perintah, ketika kau melakukan ini maka engkau akan mati. Dan hukumannya bersifat sangat-sangat fatal. Ya, akibatnya sangat-sangat sangat-sangat fatal lah istilahnya ya. Kedudukan. Kalau kita melihat di dalam perbandingan penciptaan manusia, maka kita lihat bagaimana ya, di dalam agama Kristen jelas bahwa manusia dikatakan bahwa dia adalah gambar dan rupa Allah. Artinya dia diberikan mandat, dia berikan kuasa, diberikan sesuatu cerminan bahwa dia adalah wakil Allah di dalam dunia ini. Tetapi kalau agama yang lain, maka kita melihat karena prosesnya sama, maka dan bahkan tidak ada seakan-akan tidak ada hubungan, maka manusia itu adalah seakan-akan seimbang dengan alam. Manusia diciptakan mulia, tetapi dalam agama lain seakan-akan manusia itu adalah makhluk biasa. Ya. Sehingga ketika pun jatuh dalam dosa, manusia sifatnya fatal akibatnya, maka dalam agama lain pun tidak bersifat fatal. Ya. Sehingga hanya perbuatan, bahkan dalam agama Islam pun, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, hanya akibatnya adalah mereka diusir dari taman Eden, diusir dari surga, dan harus melakukan perbuatan-perbuatan baik, amal ibadah. Kalau kita tidak, harus ada korban. Harus ada Yesus yang harus turun menggantikan manusia. Ya. Sehingga tujuan daripada manusia diciptakan tadi adalah mulia, dan harus jadi juga pada saat ketika berhadapan pun harus mulia, maka mau tidak mau harus diutus Tuhan. Tetapi ketika agama lain, karena dampak dosa itu seakan-akan tidak begitu fatal, maka ya, otomatis bagaimana manusia itu berusaha untuk menyempurnakan kesempurnaan dirilah yang diinginkan. Karena apa? Dengan kesempurnaan kau bisa menjadi menghilangkan. Tetapi efek terhadap kemuliaan Allah di dalamnya tidak ada. Ya. Dan setelah kejatuhan dalam dosa, apa yang kita lihat? Ya. Kalau dalam Kejadian 8 ayat 21 kita akan bacakan. Kejadian 8 ayat 21 berkata demikian. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya." Artinya apa? Ini sangat sesuatu yang sangat aneh bagi saya. Ketika manusia memberikan setelah air bah, mendapat hukuman, dan akhirnya Tuhan manusia memberikan persembahan, ya, dan nyampe kepada Tuhan, tetapi Tuhan sendiri mengatakan, "Aku tidak akan menghukum lagi seperti itu, tetapi saya tahu bahwa mereka yang ditimbulkan hatinya adalah jahat." Artinya apa? Ketika manusia telah jatuh dalam dosa, maka hatinya adalah jahat. Bahkan itu yang tadi kita baca di dalam Pemazmur, bahkan itu kembali yang diungkapkan oleh Daud, bahwa mereka dari mulai kandungan sudah dosa, berdosa. Dalam agama lain pasti tidak. Artinya apa? Efek daripada kejatuhan manusia, penciptaan manusia karena itu berharga, dan ketika jatuh pun dampaknya sangat luar biasa. Ya. Dan itu bersifat fatal, serius bagi orang percaya. Tetapi bagi di dalam agama yang lain tidak. Sehingga tidak menjadi sesuatu keseriusan. Dan ketika pemulihan ini poin yang terakhir, pemulihan manusia dikatakan bahwa ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, maka untuk menjadi mulia kembali, maka harus hanya anugerah Allah, di mana karya Roh Kuduslah yang memperbarui dengan korban Yesus tadi. Tapi dalam agama lain tidak ada upaya itu. Yang penting kamu berusaha untuk berbuat baik. Ya. Artinya apa? Kelakuanmu. Sehingga hidup ini selalu seakan-akan, ya makanya dalam agama lain seakan-akan nanti kalau kamu begini, nanti besoknya begini. Tidak ada seakan-akan kekekalan di dalam hidup ini. Pemulihan manusia hanya oleh anugerah Allah, itulah iman Kristen. Dan pemulihan manusia hanya dilakukan oleh Roh Kudus melalui lahir baru. Tadi katakan bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, maka hidupnya hanya dikuasai oleh dosa dan hanya keinginan untuk berbuat dosa. Sehingga dikatakan di dalam Mazmur tadi, ya, Allah melihat dari sorga katanya, tidak ada satupun yang benar, semua adalah jahat. Dan kita adalah orang-orang jahat kalau kita tidak diperbaharui, dipulihkan oleh Kristus tadi. Ya. Dan hanya melalui penebusan Kristus dan pertobatan, itulah hidup kita bisa dipulihkan sebagai manusia yang mulia tadi. Ya. Karena Kristuslah gambaran bagaimana dia mentaati ya, kehendak Bapa dari mulai dia datang sampai dia karyanya di dunia ini selesai. Ketaatan yang sempurna, kasih yang sempurna, kebenaran yang sempurna. Itulah yang menjadi tujuan sebenarnya kita diciptakan oleh Allah. Memancarkan sebagai gambar dan rupa Allah karena kita adalah cermin daripada Allah sendiri. Oleh karena itu, di dalam kaitan dengan perbandingan tadi, penciptaan manusia di mata agama ini, maka sebagai orang percaya, apa yang kita bisa nikmati, apa yang kita simpulkan. Bagi saya di sini bahwa penciptaan manusia bagi orang beriman, orang Kristen, seharusnya dia berharga di mata Tuhan. Sehingga jangan sia-siakan kehidupanmu. Jangan sia-siakan kemanusiaan kita ini, karena kita diciptakan oleh Allah, berharga di mata Allah. Dan diciptakan begitu sungguh baik katanya. Ya, dan kita senantiasa merusak. Yang kedua, bagaimana sebenarnya setelah kejatuhan manusia dalam dosa, sebenarnya kita adalah orang-orang yang bejat, orang-orang yang binasa, orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena anugerah semata oleh Tuhan dan karya Tuhan semata, kita bisa diselamatkan. Oleh karena itu kita patut bersyukur betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tidak ada satupun kebanggaan yang bisa kita banggakan di dalam hidup ini, kecuali hanya bersyukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ya, ketika kita tahu bahwa kita sudah ditebus, diselamatkan, dan kita bertobat untuk itu, maka marilah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seperti Kristus yang taat kepada Bapa-Nya, dia memancarkan kemuliaan Bapa-Nya, dan itulah sebenarnya tujuan hidup manusia, memancarkan kemuliaan Allah. Dan itulah yang menjadi harusnya kerinduan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan kita. Sehingga dalam langkah kehidupan kita selalu memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin.